ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس رحمني ورحمكم الله جميعا نعمة الله سبحانه وتعالى yang Allah anugerahkan kepada kita amatlah banyak, tidak bisa kita hitung. Lebih-lebih kita mensyukuri semua nikmat tersebut. Dan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, Allah menganugerahkan kepada kita dua mata, dua telinga, demikian pula dua bibir dan satu lisan. Anugerah yang amat besar. Sehingga dengan kenikmatan tersebut Allah jadikan kita semuanya menjadi makhluk yang bisa berbicara, di mana berbicara merupakan salah satu sifat kesempurnaan. Orang yang berbicara berbeda dengan orang yang bisu. Orang yang mendengar berbeda dengan orang yang tuli. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain." Bukankah kami telah menjadikan bagi manusia dua mata, satu lisan, dan dua bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan, jalan yang akan mengantarkan kepada keberuntungan dan kebahagiaan, dan jalan yang menunjukkan kepada kesesatan dan kebinasaan. Oleh karena itulah, marilah kita menjaga nikmat Allah Subhanahu wa taala secara umum dan nikmat berupa lisan, berupa dua bibir sehingga kita bisa berbicara, nikmat telinga sehingga kita bisa melihat, dan nikmat kedua mata sehingga kita bisa melihat. Tidak ada satu ucapan yang kita ucapkan melainkan ditulis oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ucapan yang baik ataupun ucapan yang jelek ataupun ucapan yang sifatnya adalah mubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap satu ucapan pun kecuali di sisinya, di sisi orang yang berbicara tersebut, ada malaikat yang mengintai dan mencatat amalannya, mencatat ucapan yang dia ucapkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Laqad sami'a Allahu qala alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghnia. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya. Allah Subhanahu wa taala telah mendengar orang-orang mengatakan bahwasanya Allah fakir. Sanaktubu ma qalu. Kami benar-benar akan menulis apa yang mereka ucapkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semuanya mengingat akan keagungan Allah. Mengingat bahwasanya Allah Ta'ala melihat dan memperhatikan amalan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mencatat apa yang kita ucapkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan adanya hari akhir. Yang mana pada hari tersebut kita akan melihat amalan yang kita lakukan. Demikian pula perbuatan serta ucapan yang kita ucapkan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Maka barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, meyakini bahwasanya dia akan bertemu dengan Allah, meyakini adanya hari kiamat, hari pembalasan, hendaklah dia berucap dengan ucapan yang baik ataukah diam. Tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, dan perkara apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmizi dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aktsaru ma yaliju annasu bihi annar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan manusia, perkara yang paling banyak dengannya manusia masuk ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ajwafan, dua lubang. Apa lubang tersebut? Al fam wal faraj, itulah mulut dan kemaluan. Wasu'ila an aktsari ma yaliju annasu al jannah. Dan Nabi SAW ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan ke dalam surga, sehingga manusia masuk ke dalam surga dengan amalan itu. Kata Nabi SAW, husnul khuluq, berakhlak dengan akhlak yang mulia. Yang dijelaskan oleh para ulama, apa husnul khuluq? Kata para ulama, bazlun naja wa kaful adza wa talaqatul wajh, berupaya untuk memberikan apa yang kita miliki berupa pikiran, tenaga, harta, bantuan dan semisalnya, dan menahan diri untuk mengganggu orang lain, serta bermuka ceria ketika bertemu dengan saudaranya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, sungguh termasuk perkara mengherankan. Mayoritas manusia mudah untuk menahan diri dari makan makanan yang haram, dari minuman yang haram, dari menganiaya orang lain, dari perbuatan zina, minum khamr dan lain sebagainya. Mudah bagi mereka untuk menahan diri dari perkara-perkara haram tersebut. Namun sekian banyak dari orang-orang yang dikenal dengan agamanya, dengan kezuhudannya, dengan ketawaduannya dan ibadahnya, amat berat baginya untuk menahan lisannya, amat berat baginya untuk menyebutkan cacat-cacat saudaranya, aib-aib dan kekurangan saudaranya, sementara tidak ada maslahat di balik itu. Ringan bagi dia untuk menjatuhkan kehormatan dan harga diri saudaranya. Sehingga dengan ucapan dia, dia menghancurkan dunia dan agamanya, menghancurkan amal saleh yang telah dia lakukan, mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala karena mengumbar lisan dia. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajulan min bani Israel yatawakhawan. Dahulu ada dua orang dari bani Israel bersaudara. Yang satu mujtahid bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu muznib berbuat dosa. Sang mujtahid memperhatikan dan mengamati saudaranya, berupaya untuk memberikan nasihat karena cintanya kepada saudara yang ada di hadapannya. Aksir, tahan dirimu, jangan lakukan maksiat. Apa kata sang muznib, orang yang berdosa tersebut? Khallini wa rabbi, biarkan saya dan Rabbku. Terus menerus terjadi di antara keduanya, yang satu berdosa, yang satu mengingatkan, hingga orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah tersebut tidak sabar untuk memberikan nasihat, sehingga terlontar ucapan yang menyebabkan amalan dia hancur dan rusak. Kata orang tersebut, ketika mengucapkan kepada saudaranya, aksir, tahan dirimu, orang berdosa mengatakan, Abu Ifta raqiban alayya, apakah engkau diutus untuk menjadi pengamat terhadap diriku, orang memantau diriku? Maka al-mujtahid mengatakan, wallahi la yaghfirallahu laka abadan, demi Allah, Allah tidak akan mengampunimu selama-lamanya. Dalam sebagian lafaz, wallahi la yudkhilakallahul jannah, demi Allah, Allah tidak akan masukkan dirimu ke dalam surga. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat, mengutus malaikat maut, sehingga mewafatkan keduanya. Kemudian bertemu pada hari kiamat, yaumul akhir, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah engkau tahu terhadap diriku sehingga engkau mengucapkan hal demikian? Apakah engkau mampu terhadap kasih sayang dan rahmatku? Apakah engkau membatasi rahmatku? Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, sang mujtahid, atau mengatakan kepada al-muznib, izhab ilal jannah, faqad ghafartu laka. Allah berkata kepada orang berdosa, pergilah engkau, masuklah engkau ke dalam surga, sungguh aku telah mengampunimu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikatnya, izhabu bihi ilan nar, bawa dia ke dalam neraka. Allah merintahkan malaikatnya untuk melemparkan dia ke dalam neraka. Sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, la kalimatin takallama biha au baqat dunyahu wa akhiratah. Sungguh satu kalimat yang dia ucapkan telah menghancurkan dunia dan akhiratnya. Benar kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Innal 'abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berucap dengan ucapan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak terbetik pada dirinya sehingga Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang tersebut sekian derajat di dalam surga. Wa innar rajula yatakallamu bi kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan. Sungguh ada seorang hamba berucap dengan suatu ucapan yang tidak pernah terfikirkan di benaknya. Yahwi biha ila jahannam, sehingga dia masuk ke dalam neraka jahannam. Dalam hadis yang lainnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga mengatakan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Nabi mengatakan innal 'abda la takallam bi kalimah yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sesungguhnya ada seorang hamba berucap dengan suatu ucapan yang tidak dicek kebenarannya, yang tidak difikirkan akibatnya, menjerumuskan dirinya ke dalam neraka lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Oleh karena itu, barakallahu fikum, kewajiban bagi kita semuanya untuk menjaga lisan-lisan kita agar kita selamat di dunia, demikian pula selamat di akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'ni, termasuk dari bagusnya iman, keislaman seorang hamba meninggalkan perkara-perkara yang tidak terkait dengannya, tidak ada kepentingan baginya. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala mengungkapkan dan menyatakan dalam kitab beliau Ad-Da'u wad-Dawa, kata beliau rahimahullah, aisaru harakatil jawarih al-lisan wa hiya adarruha 'alal 'abdi. Sesungguhnya anggota tubuh yang paling ringan dan paling mudah untuk digerakkan adalah lisan, namun bahayanya memiliki bahaya yang paling besar terhadap seorang hamba. Kita telah mendengar kisah dua orang dari Bani Israel. Dengan sebab ucapan dia, dia telah menghancurkan amalan yang telah dia lakukan selama hidup di dunia. Tentu seorang muslim dengan ayat-ayat dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi renungan baginya, menjadi pelajaran baginya, sehingga dari situ dia selamat dari penyimpangan, selamat dari kesesatan, selamat dari berbagai bentuk kezaliman. Amalannya terjaga. Dia memetik buah dari amalan dia selama hidup di dunia dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghancurkan amalan yang telah dilakukan. Allah mengatakan wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian membatalkan, menghancurkan amalan-amalan kalian. Tentu kita tidak mau menjadi orang yang rugi. Yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapakah yang bangkrut? Kata para sahabat, al-muflisu fina mala man la dirhama wala mata'. Orang yang bangkrut, orang yang rugi adalah orang tidak memiliki dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hakikat orang yang bangkrut, al-muflisu min ummati, orang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yawmal qiyamah bis-salatin wa shaumin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari kalangan umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala zakat, membawa pahala puasa. Waqad ya'ti syatama hadza, waqad syatama hadza, wa qadzafa hadza, wa safaka madama hadza, wa daraba hadza. Sementara dia telah mencela orang ini, memukul orang itu, menumpahkan darahnya, menjatuhkan kehormatannya. Wa ya'ti hadza bihasanati wa hadza bihasanati. Kemudian dia berikan kebaikan yang dia amalkan selama ini kepada orang yang dizalimi. Yang ini diberikan, yang itu diberikan. Fa in faniyat hasanatuh. Tatkala kebaikan-kebaikan dia telah binasa, telah selesai, telah habis. Ukhidha min sayyi'atihi. Ukhidha min sayyi'atihim, kemudian diambillah kejelekan-kejelekan orang yang dia zalimi. Thumma turihat ilaih faturiha finnar. Kemudian dilemparkan kepada orang tersebut, lalu dia dilemparkan ke dalam neraka jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Marilah kita menjaga kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga anugerah yang terbesar, nikmat iman, nikmat Islam. Demikian pula nikmat hidayah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang agung dan besar di akhirat kelak bagi orang-orang yang istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah kemudian istiqamah, maka tatkala dia berada di ujung kehidupannya, ajal mendatanginya, maka malaikat-malaikat Allah mengatakan, malaikat-malaikat Allah turun berbondong-bondong di hadapan dia, manusia tidak melihatnya. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah, malaikat memberikan kabar gembira kepadanya, alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, jangan pula bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Di antara perkara terbesar agar kita istiqamah adalah menjaga lisan-lisan kita. Tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Wa la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan istiqamah, tidak akan lurus iman seorang hamba sampai lurus istiqamah kalbunya. Dan tidak akan lurus dan istiqamah kalbu seorang hamba sampai lurus pula ucapannya. Benar apa yang dia ucapkan, dan tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Oleh karena itu Allah merintahkan kepada kita, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwalah kepada Allah Ta'ala dan ucapkan ucapan yang lurus, ucapan yang baik. Dalam hadis tersebut kita mengerti bagaimana kedudukan lisan. Lisan yang mengungkapkan kalbu seorang hamba, kita tidak mengetahui kalbunya. Namun dengan ucapan tersebut, itulah gambaran dari kalbu dia. Sebagaimana pula dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Inna Allah tajawaza li ummati." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni umatku, "ma haddatsat bihi anfusuhum au ma waswasat bihi nafsuhum." Allah Ta'ala mengampuni dosa umatku, apa yang masih tersembunyi dalam dada-dada mereka, bisikan-bisikan kalbu, "malam tatakallam au ta'mal," selama hamba tersebut tidak mengucapkannya, selama hamba tersebut tidak melakukannya, Allah mengampuni apa yang ada dalam kalbu kita. Maka yang semisal dengan itu, ucapan adalah tulisan-tulisan kita. Apa yang kita tulis di media-media, itulah gambaran kalbu kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya. Allah akan memintai pertanggungjawaban kepada kita semuanya. Nas'alullah salam al-afiyah. Semoga Allah Ta'ala memberikan keistiqaman kepada kita. Tidak berucap kecuali ucapan yang baik. Demikian pula sebaliknya. Di antara bahaya lisan adalah as-sakit, orang yang diam. Tatkala dia mengetahui kebatilan, kemungkaran, dia mendiamkannya, dia menyetujuinya. Dua bahaya yang besar. Berbicara pembicaraan yang batil, ataukah diam, tidak mengingkari kemungkaran. Maka ahlu sunnah wal jamaah wasatun bainahuma. Ahlu sunnah wal jamaah bersikap tengah-tengah, senantiasa mengajak kepada kema'rufan dan mengingkari kemungkaran dengan batasan-batasan syariat, dengan bimbingan Al-Quran, demikian pula sunnah Nabi SAW. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk mencari ilmu, demikian pula mengamalkan ilmu. Ahlu sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang beramal di atas ilmu. Itulah orang-orang yang lurus jalannya, bukan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula bukan pula orang-orang yang tersesat. Semoga apa yang kita sampaikan pada khutbah ini menjadikan kita semakin mengoreksi apa yang ada pada diri kita masing-masing. Kadang seorang melihat dosa yang kecil ada pada saudaranya seakan-akan besar, namun dia lalai terhadap dosa yang ada dirinya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan kita. Marilah kita perbaiki kalbu-kalbu kita dan perbuatan kita. Ingat doa Nabi Ibrahim alaihi salat wassalam, wala tukhzini yauma yub'atsun. Ya Allah, janganlah Engkau menjadikan diriku sengsara, bersedih pada hari dibangkitkan. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Ketika di hari itu tidak ada manfaat harta, tidak pula anak. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang-orang yang datang dalam keadaan kalbunya selamat. Selamat dari kesyirikan, selamat dari kezaliman, sehingga dia dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.